Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun anda berada, tentu merasa bersyukur di pagi hari yang sangat indah ini karena kita bertemu kembali dalam mimbar Nurus Salam, pengajian kita yang senantiasa disukai dan kita minati dan kita rindu-rindukan setiap saat kehadirannya di hari Kamis pagi hari ini. Dan di studio juga ada ibu-ibu pengajian serta bapak-bapaknya dari Darussalam dan An-Nur yang di bawah naungan Nurussalam Majlis Jikir Nurussalam. Dan insyaallah pemirsa dan kita semua yang di studio senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia dan sahabatnya yang agung, pengikut setianya, dan insyaallah termasuk kita yang hadir pada hari ini dan pemirsa sekalian di seluruh Indonesia dan dimanapun anda berada sampai akhir zaman nanti. Di pagi hari yang sangat indah ini berbarengan dengan begitu banyak Allah tebarkan rezeki kepada kita. Namun demikian, tentu saja hendaknya kita senantiasa dalam jalur yang benar dalam mentaati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah peringatan Rasulullah SAW untuk umat Islam di akhir zaman. Dan untuk itu kepada Kiai Haji Mujib Hudori, apa kabar Kiai? Alhamdulillah bidaikum. Amin. Siap ini judul ini ya? Insyaallah, insyaallah. Serap juga ya. Peringatan ya. Yang namanya peringatan kan harus kita, karena kita sering tidak ingat. Oh, karena sering tidak ingat. Itu sehat ya, ya. Bidaikum, alhamdulillah. Ini tambah muda aja nih. Saya tuh pun kok ada di mana-mana. Sekarang tahu tuh ada di Jakarta. Alhamdulillah. Mana, di mana? Hukum kemana-mana lagi. Kemana-mana. Ya? Insyaallah. Kita doakan ya. Pemirsa juga doakan beliau nih. Insyaallah sehat walafiat. Senantiasa keluarga yang ditinggalkan. Sering-sering kan ditinggalkan di rumah ya. Iya, iya. Dan dapat dilindungi oleh Allah SWT. Amin, amin. Tidak, Ustaz pada sehat nih. Alhamdulillah. Sibuk ya. Alhamdulillah. Tapi ngaji terus. Alhamdulillah. Baik, pemirsa kita dengarkan penjabaran dari Kiai Haji Mujib Hodri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biqudratihi tasirul kainat wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil khususiyyati wal karamat bihasbi ta'aqubil awqati wassa'at amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok diam aja, Bu? Ulang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik alaihi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim. wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu hadirin hadirat, para calon penduduk surga yang berbahagia, marilah kita berlomba-lomba agar kita menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan, yang sedang diberikan maupun yang akan diberikan. Begitu banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai umat manusia. Bahkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu saking banyaknya, kalau kita hendak menghitung satu persatu jawabannya tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berkehendak untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi satu persatu nikmat kita hitung, tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Terlebih nikmat yang tiada taranya dibanding dunia dan isinya ini, dibanding dengan harta apapun, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang luar biasa, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang satu ini. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai makhluk yang bernama manusia. Dan bukan sekedar manusia biasa, kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang beriman, yang beragama Islam. Ini nikmat yang luar biasa, sehingga harus kita syukuri nikmat ini dengan cara menjalankan syariat agama Islam ini yang tiada keraguan-keraguan di dalamnya, yang sifatnya totalitas, sempurna, paripurna, universal, mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Islam itu segala-galanya. Islam itu bukan hanya sholat lima waktu, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya ziarah ke Mekah Madinah, bukan hanya membaca Al-Quran, tapi Islam itu semua-muanya. Sudahkah cara jalan kita itu sesuai sunnah Nabi? Nah, itu aja dulu. Sudahkah kalau kita makan baca bismillah? Kebanyakan di antara kita ada yang minum dengan tangan kiri, glok-glok. Itu ada yang makan dengan tangan kiri, atau dengan tangan kanan enggak baca bismillah. Atau mungkin baca bismillah tapi makan kita sampai 3 piring. Samping kanan kiri kita belum makan. Nah. Sehingga baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah kita itu juga memberikan contoh-contoh itu. Dan beliau sangat khawatir tentang Islam di akhir zaman nanti itu. Kalau Islam sih tetap menjadi agama yang ya'lu, kan gitu ya. Walayu ala alaih, agama yang tinggi, agama yang benar, yang tiada keraguan-keraguan di dalamnya, cuman umat Islamnya ini. Dalam hadis beliau Rasul yang sudah maklum adanya bagi para pelajar Islam itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wa masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'udu. Faham enggak? Belum diartikan sudah paham. Saudara, ini peringatan baginda Rasul untuk Islam di akhir zaman. Dikhawatirkan atau hampir-hampir saja ya datang suatu masa kepada umat manusia di mana pada masa itu Islam akan tinggal nama. Tinggal namanya. Tinggal namanya. Tinggal tulisannya, tinggal papan namanya, tinggal ya namanya saja, ismnya saja. Ya, ya. Tidak tersisa daripada Islam kecuali tinggal nama. Dan tidak tersisa daripada Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Masjidnya megah, indah, mewah, tapi jauh daripada petunjuk Allah. Ulama-ulama di zaman akhir kebanyakan di antara mereka adalah orang yang paling jahat, kata Nabi itu, yang ada di kolong langit ini, karena dari mulutnya keluar fitnah dan fitnah itu kembali kepada diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Ada empat peringatan bagi Rasul untuk Islam atau umat Islam akhir zaman yang harus kita waspadai. Yang pertama, tidak tersisa daripada al-Islam kecuali tinggal nama. Namanya Islam tapi kelakuannya tidak menjembirkan sebagai orang Islam, gitu ya. Yayasannya Islam tapi yang dilakukan jauh daripada syariat Islam, dan begitu selanjutnya. Ini hati-hati, karena Islam ini aturan yang lengkap, totalitas sifatnya. Jangan hanya waktu sholat saja kita Islam, jual beli menipu, ngurangi timbangan, kalau belanja minta dipenuhi, ya kan, kalau menjual ngurangi, nah itu bahaya itu ya. Itu pedagang yang demikian itu nanti tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Pedagang yang disebut dalam Al-Quran al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Allah. Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi pedagang-pedagang yang curang. Hati-hati. Pedagang-pedagang yang curang. Bagaimana kecurangan mereka itu? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia belanja ya, minta dipenuhi timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka itu menimbang, menjual kepada orang lain, mengurangi. Ini kan curang namanya. Iya, iya. Maunya untung terus, enggak mau rugi. Namanya dagang itu kan ada dua kemungkinan. Untung, rugi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu kan disuruh oleh Khadijah untuk membelanjakan dagangannya atau menjajakan dagangannya. Rasul itu lapor kepada bosnya walaupun dalam keadaan untung besar. Apalagi rugi kan gitu. Rugi ya lapor, untung lapor. Kalau pedagang sekarang rata-rata, mohon maaf, kalau rugi lapor, bos, lapor bos. Rugi bos. Rugi. Tekor saya. Hujan nih. Hujan. Kalau untung? Kalau untung diam-diam. Malah bilang ke, jangan bilang bos ya. Kata bosnya, tadi bukan untung. Ya untung sih sedikit banget tuh. Nah, itu. Ini termasuk golongan al-mutaffifin. Sampai ada suratnya. Dia. Ada suratnya khusus. Khusus bagi pedagang-pedagang yang curang. Diancam akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka wail. Allah. Neraka kecelakaan. Makanya kalau kita takut neraka, gak usah dagang. Daripada dagang curang masuk neraka kan. Gak usah dagang. Gak usah dagang ya. Tapi apa kata Nabi? At-tajirul aminus saduq yadkhulul jannah. Pedagang yang jujur, yang adil, masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Dikhawatirkan Islam tinggal nama. Kita Muslim, tapi kelakuan kita kadang-kadang tidak mencerminkan diri kita Muslim, sehingga ada sinetron Islam. Wah, kusit banget kalau sebut sinetron. Bu banyak kan ngaji, bu banyak. Itu sindiran bagi kita. Dua-duanya. Kecil saja, sudahkah cara buang air kita itu secara Islami? Jangan disepelekan, Bu. Iya, iya, iya. Bapak-bapak terutama ini, buang air kecil itu kalau tidak secara Islami bisa diazab di alam barzah. Allah. Orang disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Buang air kecilnya enggak beres, enggak tiris, enggak tuntas, belepetan, enggak istibro. Ada hadisnya itu. Yeah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Baginda Rasul lewat dua kuburan. Itu dua orang disiksa, kata baginda Rasul, bukan karena dosa besar, Yang pertama katanya innahu yamshi bin namimah. Yang pertama itu karena waktu di dunia dia hidup sebagai namam, pengadu domba. Domba diadu-adu. Kan kasihan domba diadu-adu. Artinya omongan si A dibawa ke si B dibawa ke si A supaya dia bertengkar. Itu ngadu domba. Jadi orang yang bertengkar itu diibaratkan domba yang lagi beradu gitu. Orang yang sering mengadu domba disiksa di alam barzah. Orang yang sering mengadu domba nanti disiksa di alam kubur. Baik, ingat ya, sampai alam kubur ya. Alam kubur apa alam barzah? Hah? Ini kubur, ini barzah. Iya, baik. Kita kendorin dulu saraf kita. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa dan ibu-ibu sekalian jamaah, sekalian di studio, kita memang ngaji, kita sambil tertawa mendengarkan, sebenarnya mentertawakan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, kemudian kita tertawa, dan kemudian guru ini mengajarkan mengalir terus. Kita tidak terasa, kadang-kadang seperti tadi kita buang air kecil, kan ada istibro ya, yang dehem itu ya, sampai tiris betul-betul kita. Coba saksi lagi, misalkan kita habis kemana-mana, kita udah salin di rumah, selanjutnya kita maaf ya, kita cium, kadang-kadang ada bau dan kemudian ada kuning atau segala macam, berarti itu kan tidak tiris. Itu jangan main-main, itu bayarannya disiksa di alam barzah, alam kubur. Baik, kita dengarkan keterangan lagi. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, mimbar Nurul Salam yang berbahagia. Yang kedua, disiksa di alam barzahnya itu karena kata Nabi, li annahu la yastabri'u min bauli. Seorang yang disiksa dalam barzah yang kedua itu karena dia tidak istibra ketika membuang air kecil, atau bahasa vulgarnya kencing tidak tuntas, tidak tiris, tidak istibra. Waqila la yastatiru, tidak bersatir gitu ya. Dia ngamprah di mana aja. Ya, ngejabrah di mana aja kencingnya sembarangan. Ya kan? Di kamar apa kecil kencing, di kamar tidur sembarangan itu tidurnya. Di ruang tamu ngompol, atau kadang di tanah lapang. Hati-hati itu. Di tanah lapang menghadap kiblat itu su'ul adab. Ya, su'ul adab. Enggak punya sopan santun kepada kiblat namanya. Apalagi disengaja. Kiblat mana ya? Sengaja. Ledek namanya. Ledek itu namanya. Kualat. Gak boleh buang air kecil di air yang menggenang, yang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'ir rakidil ladzi la yajri. Jangan sekali-kali di antara kalian itu buang air kecil di air yang tidak mengalir, yang bergenang seperti empang, yang tidak mengalir. Itu gak boleh itu. Gak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Apa? Resikonya takut rasanya berubah. Yang mestinya manis jadi asin. Ini mohon maaf, ini Islam loh. Diketawain. Gak boleh kencing di lubang. Tanah suka ada lubangnya tuh. Entah itu lubang semut, yeah, lubang ular, atau lubang jin. Iya, yeah, bisa. Gak boleh. Ini ilmu, Bu. Ilmu dalam Islam itu luas sekali gitu ya. Sehingga dalam masalah kencing saja, buang air kecil dibahas tuntas oleh Islam. Harus istinja, kan gitu. Yeah. Istinja itu sinonimnya istitobah. Istitobah itu bahasa kita, orang Betawi atau orang Jakarta, orang Indonesia ini cebok. Nah, gitu ya. Nah, orang Jawa cewok. Cewok. Gitu. Lungi betul? Orang Sunda cecewok. Cecewok. Orang sono cewok-wok. Ini Islam, saudara. Silahkan nyengir tapi mikir, ayo. Iya, iya. Saya ingin memancing logika saja ini ya. Inilah Islam, saudara. Agama yang lengkap, sempurna, universal. Nih kayak kadang-kadang di jalanan kita ngelihat supir-supir tuh mobil aja dikencingin. Nah, ya dialingin pintu aja kadang-kadang gitu ya. Bukan mobil, bannya dikencingin. Bannya dikencingin. Udah kasihan tuh muter-muter, nggak malah dikencingin bannya. Itu juga nggak benar itu ya. Lihat ya. Udah gitu tidak cebok, tidak cebok. Hati-hati. Tidak diperkenankan buang air kecil dalam keadaan berdiri. Karena itu ada ilmu kesehatannya, ya. Kalau kita jongkok, menurut ilmu kesehatan, kandung kemih tertekan dengan sempurna, sehingga air seni yang keluar itu tiris dan tuntas, lancar. Tapi kalau berdiri, kandung kemih tidak tertekan dengan sempurna, sehingga masih tersisa. Dan awas, hati-hati, orang yang sering kencing berdiri itu akan gampang terjangkiti penyakit kencing batu. Biasanya yang terkena penyakit kencing batu itu bapak-bapak. Karena berdiri semua. Kalau ibu-ibu jarang. Yeah. Kecuali ibu-ibu dulu yang di sawah. Di sini tidak haram mutlak itu, tapi makruh. Makruh itu ya. Akhlak memang. Ini Islam, saudara. Jadi dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Islam dikhawatirkan akan tinggal namanya saja. Cara minum kita kadang tidak islami, cara buang air kita tidak islami. Ya, kalau kita makan minum membaca bismillah itu berkah. Walaupun dengan sate enak banget. Iya, iya. Enak banget ya. Enak banget. Berkah. Jadi daging-daging kita berkah, jadi darah-darah berkah, jadi apa tulang-tulang kita berkah, mata kita jadi berkah, begitu selanjutnya. Dan setan itu celam-celam. Celam-celam apa? Celam-celam itu ya celam-celam. Ketar-ketir lah ya, ketar-ketir. Kan setiap orang itu dibarengi oleh apa setan. Setan ya. Digoda oleh setan. Diikutin terus. Diikutin terus oleh setan yang siap menggoda kapan saja, di mana saja. Kalau kita selalu melibatkan Allah dalam aktivitas kita, maka setan kita itu celam-celam tadi. Setan kita itu kurus, kering gitu. Dia, kita makan, dia enggak ikut makan. Iya, iya. Kita minum, dia enggak ikut minum. Kita makan durian, dia enggak ikut makan. Jadi kurus, kering itu. Tapi kalau kita enggak pada bismillah, langsung aja dibat semua. Nah, itu dibantuin oleh setan. Makanya enggak berkah. Kitanya kurus, setannya gemuk. Enggak berkah. Gemuk. Dalam aktivitas apapun, termasuk dalam hubungan suami istri juga. Kalau kita baca bismillah, apalagi doa dulu, sholat dulu, baca Yasin 3 kali dulu. Bubar jalan. Baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma ruzaktana, baru itu kan jadi anak-anak soleh, taat sama orang tua, hormat sama orang tua. Nyanyi dah kita. Aduh senenge tadi wong tuwa duweni anak alim agomo. Paham gak? Paham. Tindak tandue akhlak utomo bektilan taat marang wong tuwa. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji adfataya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami. Ini islami ketika kita berhubungan kan gitu. Selesai juga kita melakukan syariat Islam, yaitu doa juga. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyatan thayyibah, baru mandi dan begitu selanjutnya. Luar biasa. Jadi jagalah Islam kita itu, Nabi. Yang kedua, wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, dan tidak tersisa daripada Al-Qur'an kecuali tinggal tulisan. Al-Qur'an hanya merupakan pajangan, hanya merupakan hiasan bufet, pajangan almari. Al-Qur'an hanya merupakan mas kawin atau mahar pernikahan si fulan dengan fulana. Padahal kan kata ulama, ya kalau saya kan ubaru. Kata ulama itu apa namanya, mas kawin Qur'an itu makruh katanya. Makruh. Kalau bacaan boleh, kalau Qur'an makruh, karena al-mahru iwadun alil bud'i, mahar itu pengganti al-bud'i, pengganti diperbolehkannya hubungan itu, makruh kata ulama. Ya kalau pas kawin cincin sekilo sunnah itu. Ya, namanya juga mas kawin. Mas kawin, mas kawin. Kata Nabi, iltamis walau khotaman min hadidin, kan gitu. Ayo bikin mas kawin walaupun cincin dari besi, kan gitu. Tidak tersisa daripada Al-Qur'an kecuali tinggal tulisan. Ini bahaya. Padahal Al-Qur'an ini adalah tuntunan hidup, ajaran hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia semuanya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia. Ini Al-Qur'anul Karim. Harus kita baca, harus kita telaah, harus kita apa, ketahui isi dan kandungannya yang begitu lengkap sempurna juga. Ini sebagai simbol formal tentang kelengkapan Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dibaca kita mendapat pahala. Tapi sekarang Pak Kiai, di masjid-masjid itu jarang orang baca Qur'an. Kaset suaranya ada ya? Ada suaranya. Yasin sampai khatam kaset. Pantes gak pernah salah. Orang kaset. Yang masuk surga? Kaset juga. Bahkan ada satu murid yang pernah tanya itu. Rupanya sekarang kan zaman canggih, Bu. Orang belajar itu jarang ke ustaz, ke kiai, jarang sekarang. Kita harus kembalikan itu suasana seperti dulu. Kalau belajar ya datang kepada kiai atau mendatangkan kiai, kan gitu. Walaupun sekarang ya teknologi makin canggih, tapi jangan lupakan itu. Ini keberkahan. Jangan mentang-mentang sekarang ada internet, ada komputer, ada Twitter, ya ada Facebook, macam-macam. Ada kaset. Sekarang banyak orang yang belajar dengan kaset sehingga ada pertanyaan. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukum sholat jamaah sedangkan imamnya itu adalah kaset? Ya, ustadznya balik bertanya lagi, apa ada orang sholat berjamaah imamnya kaset? Itu orang jawab, sekarang lagi musim, Pak. Orang kaya di kota-kota besar itu kalau belajar tidak datang kepada ustadz, tapi cukup dengan kaset. Belajar Islam dengan kaset, belajar Quran pakai kaset, belajar sholat pakai kaset, langsung praktek waktu sholat jamaah dia berjamaah dengan kaset. Bagaimana hukumnya? Seumur-umur saya belum pernah mendapatkan pertanyaan sesulit ini. Tapi langsung saya jawab dengan tegas berkat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat jamaah imamnya kaset, hukumnya sah, saya bilang. Dengan satu syarat, makmumnya kaset juga. Artinya yang jamaah cuman kasetnya saja. Yang baca Quran kaset. Paling kita baca Yasin tuh kalau ada orang meninggal. Padahal Yasin bukan hanya khusus untuk orang meninggal. Kapan saja kita baca. Kalau perlu tiap habis subuh kita baca. Yasin itu luar biasa. Gak bakal miskin. Gak bakal miskin. Malamnya waqi'ah. Gak bakal fakir kita. Iya. Kemudian malam Jumat Al-Kahfi. Kemudian tambah lagi ba'dal isya, setiap ba'dal isya al-mulk, supaya enggak disiksa di alam barzah. Ya. Tuh. Tabarok, ratib haddad, tambah lagi. Kalau perlu hizib nawawi lah, apa selawat kamilah atau nariyah, berkah hidup kita. Selawat Jibril. Wow. Ya. Setiap hari kalau bisa khatam Quran satu juz minimal. Dulu kita punya ulama, punya kiai, Kiai Usman Abidin, yang tadinya tinggal di Petamburan, Allah yarham. Itu setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran dari pagi sampai sore dia. Kebetulan beliau itu hafidul Quran, hafal Al-Quran. Bahkan kalau puasa sehari semalam itu dua kali khatam Quran, pagi sampai sore 30 juz, tarawihnya 30 juz. Tiap malam. Luar biasa. Makmumnya lumayan juga sebenarnya. Makmumnya kaset. Tapi asik. Ada biasanya. Teman saya yang pernah mencoba ikut jadi makmum ke Usman Abidin, dapat 2 rakaat pingsan. Enggak biasa. Kalau rata-rata kita itu kan mencari tempat sholat terawih yang cepat selesai. Malah kadang-kadang sekarang enggak cenderung lagi kita membicarakan rakaat yang cepat selesai saja. Apalagi pemuda-pemuda itu. Ayo, kita sholat terawih kemana? Sholat Masjid Al-Muhajirin. Diumumin. MC memberikan pengumuman. Saudara hadirin, terawih di sini 20 rakaat. Akhirnya pemuda, wah ini lama ini katanya. Nyari yang 8 dong. Soalnya At-Taubah. Masjid At-Taubah. MC memberikan pengumuman, terawih di sini 8 rakaat. Nah, kata alhamdulillah katanya. Tapi sebelum terawih ceramah 1 jam dulu. Akhirnya pemuda ini nyari yang 8 yang enggak pakai ceramah. Di mana ya? Istiqlal kali ya? Istiqlal. Rame-rame ke Istiqlal. Nama Istiqlal Masjid Nasional. Ada yang 8, ada yang 20. Ini pemuda nyari yang 8 sajalah. Enggak taunya imam setelah baca surat Fatihah Al-Baqarah dibaca. Alif Lam Mim, kata pemuda, wah ini lebih gila lagi nih katanya. Besoknya enggak terawih lagi sudah. Di Mekah Madinah kan 20 rakaat. Jumlah rakaat banyak itu pahala tambah banyak. As-sawab bi qadri ta'at. Pahala itu dilihat dari segi kepayahan kita gitu. Baik, kita istirahat dulu. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih berserta kami di Mimbar Nur Salam. Di pagi hari ini kita membicarakan masalah peringatan Rasulullah SAW untuk umat Islam akhir zaman. Tadi sudah sampaikan 4 peringatan. Yang pertama adalah Islam tinggal nama. Yang kedua adalah Al-Quran tinggal tulisan. Silakan, 3 dan 4. Yang ketiga, saudara-saudara yang saya hormati, pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, dan Majlis Nur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasul, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid umat Islam di zaman akhir itu megah, indah, mewah, tapi jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan masjid dulu zaman Nabi itu dari pelapah kurma, lantainya juga enggak terbuat dari keramik, apalagi ada karpet permadani seperti sekarang, cuman batu-batu kecil dan pasir, tapi berkahnya luar biasa kan, dibangun atas dasar takwa dan yang mengisi orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Itu masjid di zaman akhir kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan itu berlomba-lomba dibangun dengan dana miliaran rupiah, ratusan juta, tapi isinya kosong. Ini maksudnya. Kadang-kadang bertengkar antar pengurus. Iya ya, kan? Rebutan wakaf lah, rebutan amal lah, uang tromol, macam-macam. Ya. Enggak pernah sinkron. yang mestinya masjid itu tempat persatuan malah tempat perpecahan gitu. Masjid kan tempat persatuan umat Islam, menggali ilmu agama, ya kita isi dengan sholat jamaah, dengan pengajian secara rame-rame dan berjamaah, sehingga syiar masjid kita. Kalau masjid syiar, yang turun adalah rahmat Allah, bukan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Yang keempat, yang keempat, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'udu. Kebanyakan ustad-ustad, kiai-kiai, ulama di zaman akhir itu orang yang kata nabi, orang yang jahat, yang hidup di permukaan bumi di kolong langit ini. Ini yang dimaksud adalah ulama usu. Dan ulama kan ada dua, Bu. Ada ulama ul khair, ada ulama usu. Ada ulama al amilin, ada ulama al ambilin. Ngambil mulu kan gitu. Ada yang amilin, ada yang ambilin gitu. Ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Kalau ikhlas mah, namanya ikhlas itu ada dalam hati. Diundang, datang, dikasih berkat, diterima. Kagak, paling-paling ngarep doang. Boleh kalau ngarep doang, boleh ya? Kalau ngarep sih, ya kalau bisa jangan. Eh, jangan juga ya? Masa penitia gak nauin sih? Oh. Tahlil di rumah orang kaya itu, masya Allah. Baca la ilaha illallah 1000 kali. Khusyuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Diundang orang miskin tahlilnya 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini contoh. Nabi itu kalau diundang orang miskin malah datang duluan. Diundang orang kaya entar-entar dulu. Karena yang lebih memerlukan adalah orang miskin. Nah, itu. Mudah-mudahan ulama-ulama kita itu menjadi ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Amin. Ya, melayani umat, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Halal katakan halal, haram katakan haram. Menjadikan semua yang dia miliki, entah ilmu, entah jabatan, itu sebagai jembatan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah ya. Amanah untuk Islam kita, jangan dibalik. Islam menjadi jembatan, nah, jangan. Ya. Harta kita, ilmu kita, pangkat kita, kebolehan kita, tenaga kita, doa kita untuk Islam. Jangan Islam untuk dunia, tapi dunia untuk Islam. Nah, itu barulah. Baiklah, ini rupanya ada tanya jawab ini. Silakan barangkali bapak-bapak dulu ya. Oh iya. Ya, silakan silakan Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya dulu Ustaz. Saya nama Aksin Mudofar. Dalam kesempatan ini kami ingin membuat sebuah apa, semacam pernyataan atau apa, hendaknya umat Islam, kalau tadi kita mendengarkan daripada fatwa yang dikemukakan oleh Pak Yai kita adalah sangat memprihatinkan sekali pada saat sekarang ini, itu semua yang terjadi di tengah-tengah kita, dan hal ini perlu kita antisipasi sampai sejauh mana, sehingga kita simpulkan sebab musabab, sehingga nanti kita bisa mengambil langkah ke depannya bagaimanakah kita seharusnya bersikap, karena generasi kita ini adalah buah tangan daripada kita semua. Artinya persemaian kita sebagai uswah, kayak apa kita harus memberikan sebuah contoh yang baik, sehingga ini ada satu kesimpulan yang kita bisa jadikan oleh-oleh kita melangkah menghadapi apa yang statement yang dikeluarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya rasa ini perlu untuk pegangan kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiatnya. Saudara hadirin, pemirsa TVRI Nasional di mana saja Anda berada, Bapak Ahsin Mudofar, namanya cakep, Ahsin. Ahsin itu berbuat baiklah. Jadi, makanya dia termasuk orang baik. Mudofar itu bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Memperoleh, memperoleh karunia. Dhofr. Jadi antisipasi atau apa namanya, supaya hal tadi yang empat itu tidak terjadi di negara kita khususnya, dan di negara manapun saja, atau paling tidak di lingkungan kita. Nah, jadi kita harus menjaga yang empat tadi itu. Mari kita bangga sebagai orang Islam, kita jalankan Islam yang mempunyai misi rahmatan lil alamin. Islam itu di samping hubungan kepada Allah juga kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hati-hati itu. Kadang orang ibadahnya tekun, getol, tapi jahat. Ya kan, kadang ada orang yang baik sekali, enggak pernah sholat, macam-macam. Yang bagus itu ya ibadah kepada Allah, ya berbuat baik kepada sesama manusia. Itu Islam. Kemudian ayo Quran ini kita telaah, kita baca sebagai pegangan hidup kita. Ya, aturan main dalam kehidupan dunia ini kita baca Al-Qur'anul Karim, kita beli. Masa anak kita suruh ngaji, kita enggak pernah ngaji. Nah, gitu kan? Anak kita suruh ngapalin juz amma. Nah, kita baca inna atoina kadang muter-muter. Apalagi kalau bukan, kalau imam masjidnya enggak datang kan kadang-kadang begitu. Imam masjid enggak datang, akhirnya dorong-dorongan. Siap memang kamu aja begitu aja. Akhirnya baca inna kaidah, inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, inna atoina kal kausar. Di belakang ada kayak kinerusin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ibu-ibu di belakang, modar semua kita. Sepele saja. Ayo kita ngaji, baca Quran supaya rahmat akan turun kepada rumah kita. Kata Nabi, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu kasura khairuhu wattasa'a ahluhu wa kharaja minhu syayatinu wa dakhala ilaihi al-malaikatu. Rumah yang dibacain Quran itu akan banyak kebaikannya, keberkahannya. Banyak. Penghuninya merasa lega walaupun rumahnya gede. Setan pada keluar dari rumah itu. Apalagi surat Baqarah. Yeah. Okay. Kata Nabi, Al-Baqarah itu kalau kita baca selama 3 hari itu setan enggak masuk rumah kita. Jadi dosisnya seperti itu. Sekali baca Al-Baqarah atau ayat kursi itu, 3 hari enggak dekat tuh setan. Begitu 3 hari enggak baca, masuk lagi setan. Bacain lagi. Bacain lagi. Nah, malaikat pada masuk kalau kita baca Quran di rumah. Nah, sebaliknya rumah yang tidak pernah dibacain Al-Quran di dalamnya, apalagi untuk judi, untuk mabuk, untuk berbuat maksiat, oh hati-hati. Enggak ada kebaikannya, kata Nabi. Penghuninya merasa sempit, apalagi ngontrak. Kemudian setan pada masuk, malaikat pada keluar, enggak berkah adanya. Ini Quran. Di samping itu masjid kita perhatikan, membangunnya gampang, mengisinya yang susah. Orang yang sering ke masjid, ya, jalan kaki ke masjid atau mendatangi masjid, sering iktikaf di masjid, itu adalah ahlullah, ahli Allah, ahlullah, ahlinya Allah, diperhatikan oleh Allah, tamu Allah. Kalau ada musibah, ada malapetaka, insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu rumah Allah. Yang mendatangkan musibah adalah Allah. Logikanya tidak mungkin Allah akan merusak rumahnya sendiri. Tapi kenapa kadang-kadang ada masjid yang hancur lebur? Gampang jawabnya, gak pernah diisi dengan sholat jamaah. Makanya mereka mati berjamaah. Itu saudara. Jadi kesimpulannya, Bapak tadi sebetulnya sudah memberikan sedikit himbauan dan juga sedikit apa namanya tambahan bahwa kita harus kembali kepada ajaran agama kita, yaitu Al-Islam dengan kitab suci Al-Quranul Karim, plus memakmurkan masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kita mengaji, berguru kepada ulama-ulama akhirat, ulama yang benar-benar warasatul anbiya, bukan ulama-ulama yang warasatul syayatin, bukan ulama dunia yang menjual agama untuk kepentingan dunianya, tapi ulama yang benar-benar menjadi panutan kita, ulama-ulama tua di kampung-kampung kita. Kita datangi itu, sharing, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka belajarlah kalian kepada orang yang ahli dalam bidangnya kalau kalian tidak mengetahui. Amin. Jangan kita belajar sendiri-sendiri, tapi ayo kembali kepada para alim ulama. Ya. Itu kesimpulan daripada pertemuan kita kali ini dalam mimbar Nurussalam. Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup kita dalam keadaan muslim, amin, meninggal kita dalam keadaan muslim, amin, dan di mahsyar nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang muslim, amin, di bawah panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca suratul Fatihah. Tentu Al-Fatihah ini untuk baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para wali, para salihin, para syuhada dan orang-orang tua kita, terutama penggagas mimbar Nurussalam. Mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua jamaah yang hadir, dan kita doakan juga TVRI kita, nasional kita ini, mudah-mudahan selalu ada dalam hati para rakyat Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyatis shalah wal falah wal najah. Al Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha bab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu biha 'anna bab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Ya ni'mal mawla ويا نعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدي تفرقا مأسوما ولا تجعل اللهم أحدا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل بلدتنا اندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمنكر والفحشاء والشدائد والزلازل والفتن والمحن والقحط والطاعون والأمراض القاتلة ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا هذه خاصة من سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين واحشرنا في زمرة المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وتكفلت بالإجابة حيث قلت في كتابك العزيز الكريم وقولك الحق المبين ادعوني استجب لكم فإنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الاستغفار منك الغفران وهذا الجهد عليك تكلان. فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.